bermanfaat. Dan berikutnya di telepon yang kedua ada Abu Fatih ya di Lubang Buaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di daerah Lubang Buaya, yang di dekat saya itu ada sebuah pesantren yang dimiliki oleh sebuah lembaga dakwah Islam. Mereka itu yang saya tahu itu mempunyai faham khawarij. Yang ingin saya tanyakan bagaimana saya bermuamalah dengan mereka, dan karena saya mempunyai ilmu yang sangat sedikit, saya takut syubhat-syubhat mereka masuk ke dalam keluarga saya dan lingkungan saya. Itu aja yang saya tanya. Boleh saya bertanya, Pak? Iya, Pak. Bagaimana Bapak tahu bahwa dia punya pemahaman khawarij? Mereka itu, saya mencari di internet tentang pemahaman mereka, dan saya baca di situ ada situs di internet yang semuanya itu anggota-anggota mereka yang sudah keluar, dia membongkar semua kesesatan mereka tentang takfiri mereka. Terus mereka mempunyai seorang imam, mereka membayar infak persenan setiap bulan itu 10%. Kemudian mereka mempunyai pemahaman surat taubat yang kalau misalkan jamaah mereka berdosa, mereka membuat surat taubat kemudian membayar kafar kepada imam mereka. Nah, itulah pengakuan dosa mereka itu, Ustaz. Insyaallah. Ya. Terima kasih Abu Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang kita betul sudah yakin bahwa yaitu ya mereka itu betul-betul begitu ya keadaannya, sementara kita mempunyai keilmuan yang minim ya, dikhawatirkan kita terkena syubhat mereka, yang lebih baik ya kita tidak bergaul dengan mereka. Kita bergaul dengan orang-orang yang kita ketahui ya lurus agama mereka, baik akhlak mereka, sehingga pada waktu itu agama kita terselamatkan. Sebatas ya muamalah dengan mereka yang sifatnya duniawiyah, silakan. Ya, tapi kalau mereka sudah mengajak kepada keyakinan mereka dan yang lainnya, maka yang lebih baik kita menjauh saja karena minimnya ilmu kita. Tapi kalau misalnya Bapak bisa misalnya memberikan makalah-makalah yang baik kepada mereka, majalah ataupun buku, kaset dan yang lainnya, ya mungkin dikirim ya dengan tanpa nama siapa gitu, supaya mereka mau rujuk kepada kebenaran, alhamdulillah. Nah, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Berikut kita angkat pertanyaan dari penelpon ketiga dari pendengar kita di Jakarta, silakan.